Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani azani Allahu iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali di malam hari ini dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperkenankan dan dimudahkan untuk kita melanjutkan kajian ta'lim kita, dan kita masih pada pembahasan di kitab shalah bab syurutish shalah dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani As-Syafi'i rahimahullahu taala. Bab syarat-syarat salat, dan kita telah baca beberapa hadis tentang pembahasan syarat salat berupa satrul aurah, menutup aurat, di mana ada hadis sahih, yakni hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "In kana saubu wasi'an faltahif bihi," yakni fi shalah, "wa li muslim fa khalif baina tarafaih, wa in kana dayyiqan fattazir bihi." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, apabila pakaian itu luas atau kain itu luas, maka jadikanlah dia menutupi badan seperti selimut, yakni ketika di dalam salat. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa khalif baina tarafaih, yakni silangkan antara dua ujungnya. Silangkan antara dua ujungnya artinya adalah untuk menjadikannya dua ujung itu diikatkan untuk menutupi kedua bahu atau salah satu bahu. Kalau memungkinkan kedua belah bahu, maka itu yang utama. Wa in kana dayyiqan fattazir bih. Namun kalau kainnya itu sempit, tidak cukup, maka gunakanlah sebagaimana sarung. Gunakanlah sebagaimana sarung. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis Abi Hurairah yang juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi minhu syai'." Janganlah seseorang di antara kalian sholat dengan satu baju atau satu pakaian yang tidak dikenakan di pundaknya sedikit pun dari kainnya. Artinya pundaknya terbuka dua-duanya. Maka ini adalah terlarang ketika sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah tadi, ketika kain itu mencukupi untuk menutup aurat dan sekaligus menutupi sebagian pundaknya. Namun ketika kain itu adalah sempit, tidak cukup, maka yang wajib adalah menutup aurat. Nah, ya ini menggunakannya sebagaimana sarung. Menggunakannya sebagaimana sarung. Nah, ini diantara hadis yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yang ini menunjukkan pembahasan adalah tentang satrul aurat. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kewajiban untuk satrul aurat ini juga adalah menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-31 surah Al-A'raf. Allah taala berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah oleh kalian zinah, perhiasan kalian di setiap kalian masuk masjid, inda kulli salah, ketika kalian salat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini adalah zina, adalah pakaian yang tidak hanya sekedar menutup aurat. Nah, mimba bil adab adalah pakaian yang di situ ada kesempurnaan, baik itu menutup aurat yang itu adalah wajib, dan juga yang hukumnya adalah wajib walaupun bukan bagian dari aurat, namun mimba bil adab adalah termasuk wajib sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan sebagian para ulama, menutup pundak ketika kain itu adalah mencukupi. Naam. Bahkan juga mimba bil adab termasuk disunahkan adalah mengamalkan zina sebagaimana hadis Abdullah bin Umar ketika beliau menegur, yakni Nafi' Maula Ibnu Umar, Nafi' yang bekas budaknya Abdullah bin Umar, ketika beliau membuka kepala, tidak menutup kepala di ketika sholat, maka ditegur oleh Abdullah bin Umar, bukanlah satu yang harus, artinya wajib, namun adalah mimbab al-adab. Karena Allah Ta'ala menyebutkan mimbab al-adab ketika kita salat adalah khudu zinatakum, ambillah, pakailah zina, perhiasan. Naam. Dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan innallaha ahaqqu ayyatazayyana bihil 'am. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak seorang hamba itu berdandan, berhias diri ketika menghadap kepadanya, lebih berhak dibandingkan manusia. Kalau kita menghadap manusia adalah berusaha berdandan, yakni berpenampilan baik, sopan, naam, mimba bil aula adalah Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, kita akan sebutkan beberapa permasalahan terkait pembahasan yakni satrul aurah, menutup aurat di saat salat, ketika salat. Yang pertama adalah hukum satrul aurah adalah wajib. Siapa yang mampu namun dia tidak menutup aurat, maka batal sholatnya. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan, kata beliau, wa idza kana wajiban fil ibadah fa kullu wajibin fil ibadah wa syartun li sihhatiha, fa idza tarakahu al insanu amdan batulat hadhil ibadah. Apabila satu itu wajib dalam hal ibadah, di dalam pelaksanaan satu ibadah, maka setiap yang wajib di dalam ibadah itu menjadi syarat sahnya, menjadi syarat sahnya. Apabila dia seseorang meninggalkan dengan sengaja, maka batallah ibadah tersebut, termasuk menutup aurat ketika sholat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-22 kata beliau, la tajuzu shalah uryanan ma'a qudratihi 'alal libas biittifaqil ulama. Tidak boleh salat dalam keadaan telanjang padahal dia mampu untuk berpakaian, dan ini adalah merupakan kesepakatan para ulama. Nah, ini menguatkan dari pembahasan yang kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah haddul aurah minar rajul, batasan aurat bagi laki-laki. Jumhur ulama menyebutkan aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan kedua lutut. Nah, pernyataan jumhur ini ikhwan, artinya di sana ada pendapat yang lain. Yang disepakati oleh seluruh para ulama, disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhir di dalam kitab Al-Awsat, lam yahtalif ahlul ilmi anna mimma yajibu alal mar'i satruhu fi shalah al-qubul wa dubur. Ahlul ilm tidak ada perbedaan bahwasannya termasuk yang wajib bagi seseorang untuk menutup ketika dia salat, menutup auratnya ketika salat adalah al-qubul wa dubur, aurat depan dan aurat belakang. Ini yang disebut dengan, sebagian ulama menyatakannya sebagai aurat mughalladhah. Nah, aurat besar, aurat yang ditegakkan, itu yang wajib disepakati oleh seluruh para ulama, yakni qubul dan dubur. Selain itu ada perbedaan memang. Jumhur ulama menyebutkan aurat laki-laki adalah bainas surah war rukbah, antara pusat dan kedua lutut. Termasuk di antaranya adalah paha. Dan disinilah perbedaan para ulama, apakah paha terlebih lagi lutut, apakah itu termasuk aurat bagi laki-laki atau bukan. Nah, wallahu alam bisawab, perselisihannya dalam hal ini ikhwan jazakumullah lumayan di kalangan para ulama. Namun datang dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah hadis Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi dan yang lainnya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, idza zawwaja ahadukum khadimahu abdahu aw ajirahu fala yamdur ila ma duna surrah wa qawqar rukbah. Apabila seseorang di antara kalian menikahkan pembantunya, budaknya, atau pegawainya, janganlah dia melihat kepada apa yang di bawah pusar dan di atas kedua lutut. Dalam riwayat yang lain, fa inna ma tahta surrah ila rukbah min auratihi. Karena apa yang di bawah pusar sampai kepada lutut itu adalah auratnya. Nah, namun hadis ini ada riwayat, ada seorang rawi yakni bernama Sawar Ibn Dawud, dan dia dihukumi adalah lemah ketika menyelisihi adanya riwayat-riwayat yang lain. Nah, sebagian ulama menyebutkan hadis ini adalah menyelisihi adanya riwayat yang lain sehingga dihukumi lemah, namun ada yang mengkompromikan sehingga hadis ini dihukumi adalah hasan, lebih-lebih didukung dengan adanya hadis yang lain. Hadis yang lain di antaranya yakni hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dengan lafaz asfala surrah wa fawqa rukbatain minal aurah, yang di bawah pusar dan yang di atas kedua lutut itu adalah aurah. Aurah. Nah, dari lafaz-lafaz yang digunakan oleh jumhur hadis-hadis yang disebutkan dalil oleh jumhur ulama, antara pusar dan dua lutut itu adalah aurah. Ini menunjukkan iman jazakumullah, pusarnya dan lututnya tidak termasuk karena adalah ma asfala minas surrah wa fawqa rukbatain, apa yang di bawah yakni pusar dan apa yang di atas lutut. Nah, sehingga yang menjadi perbedaan para ulama adalah yakni fakhidaih, dua paha bagi laki-laki, apakah itu aurat atau bukan. Nah, dalam hadis yang lain yakni hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan lafaz Rasulullah SAW bersabda, la taksifu fahidak wala tandur ila fahidi hayyin wala mayyitin. Jangan terbuka, jangan kamu buka, jangan kamu biarkan terbuka kedua pahamu, dan jangan engkau melihat paha orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal. Nah, makanya ketika adab memandikan jenazah ya ditutup antara pusar dengan kedua lututnya. Nah, sekalipun kita mengguyur air ataupun mengenakan sabun padanya, maka adalah dipakaikan tutup. 6. Ikhwan wa jazakumullah, tiga hadis yang kita sebutkan memang ada pembicaraan dari sisi kesahihannya. Masing-masingnya dihukumi adalah ada sisi kelemahan. Namun sebagian para ulama, hadis ini adalah saling mendukung, saling menguatkan, sehingga digunakan hujjah oleh jumhur ulama. Pendapat mereka, auratnya laki-laki secara umum, baik dalam salat maupun di luar salat, baina surrah wa rukbah, antara pusar dan antara yang antara pusar dan kedua lutut. Dan mereka menghukumi hadis-hadis yang ada masing-masingnya kelemahan, saling menguatkan, namun yartaki ila darajatil husn, naik ke derajat hasan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Juga di sana ada hadis yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas, juga hadis Muhammad Ibnu Jahas dengan lafaz al-fahidatu aurah. Paha itu adalah aurat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Namun juga hadis ini yang nyata-nyata lafadznya, kalau sekiranya sahih, maka itu menjadi adalah pemutus perkara, bahwasanya tidak diragukan paha itu adalah aurat. Namun sekali lagi, pada rawi hadis ini terdapat kelemahan, yaitu seorang rawi bernama Abu Yahya Al-Qattat dihukumi adalah seorang yang lemah, dan dia sering meriwayatkan hadis-hadis mungkar, sehingga lemahnya adalah lemah sekali. Kalau lemah sekali tidak bisa menguatkan, ya, tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Yang bisa menguatkan dan dikuatkan itu adalah ketika hadis itu lemah, tetapi lemahnya tidak sangat, ya, tidak sangat. Ketika saling mendukung satu dengan yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau jilid yang ke-22, kata beliau, wala yajuz ayusalli ar-rajulu maksufun fahidain sawa'an kilahuma aurah aula. Ini dalam salat, kata beliau, tidak boleh seorang laki-laki salat dalam keadaan terbuka kedua pahanya. Baik menurut pendapat dua paha itu aurat, ataupun menurut pendapat yang bukan aurat. Nah, ya. Namun dalam hal salat tidak boleh terbuka. Ini dalam hal salat. Ya. Sedangkan pembahasan tadi yang berselisih apakah dua paha itu aurat atau bukan adalah perkara di luar salat. Nah, walaupun menurut pendapat yang sekalipun itu berpendapat bukan aurat, namun adalah bukan berarti untuk enam sering dibuka di hadapan manusia. Sebagaimana riwayat yang sahih, Rasulullah SAW suatu kali duduk, nah, dalam keadaan paha beliau kelihatan. Paha beliau kelihatan. Ketika datang Abu Bakar As-Siddiq, beliau tetap posisi duduknya. Nah, ketika yang datang Umar, tetap posisi duduknya. Nah, ketika yang datang Utsman, ya, beliau merubah, segera merubah posisi duduknya. Nah, ketika hal itu ditanyakan oleh Aisyah, ketika datang Abu Bakar, ketika datang Umar, engkau tetap posisi duduk. Namun ketika datang Utsman, engkau merubah posisi duduk. Nah, maka Rasulullah SAW menyatakan yang maknanya, bagaimana saya tidak malu, sementara malaikat saja malu kepada Utsman. Nah, artinya karena Utsman adalah orang yang sangat pemalu. Ini termasuk yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya paha bukanlah aurat. Nyatanya Rasulullah SAW, ya ini ketika nampak pahanya ya, tidak merubah posisi duduknya. Ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, namun beliau rubah karena ada ilah, ya ini yang datang adalah orang yang sangat pemalu, ya ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berarti menunjukkan tidak wajib, bukan satu hal yang wajib. Namun sebagian para ulama menyatakan yang berpendapat itu aurat itu adalah perbuatan Rasulullah. Sementara ada kaidah, yaitu al-qaul muqaddam minal fi'l. Ya, hadis yang sifatnya ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Lebih dikedepankan daripada perbuatan. Karena apa? Karena ada ihtimal kalau perbuatan itu ada kemungkinan sisi kekhususan, ada unsur kekhususan bisa jadi. Naam. Atau ada unsur yakni satu hal yang tidak disengaja. Bisa jadi. Naam. Dan sebagainya. Tentang pembahasan aurat ataupun tidak aurat, wallahu a'lam bishawab, walaupun saya sendiri lebih condong pada pendapat yakni dua paha itu adalah termasuk aurat. Namun di dalam hal salat, inilah yang menjadi pembahasan kita sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, tidak boleh seorang laki-laki salat terbuka kedua pahanya. Baik menurut pendapat itu aurat atau bukan aurat. Wala yatufu aryanan, dan jangan tawaf dalam keadaan telanjang. Bal ali ayusalliya fi saubin wahid wala budda min dhalik. Bahkan sekalipun dia salat ya satu pakaian, maka harus menutup. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah, kalau sekalipun kain itu tidak cukup untuk menutupi sebagian pundak atau bahu, kata Rasulullah, wa in kana dayyiqan fattazir bih. Kalau kainnya itu sempit, nah maka engkau jadikan sebagai sarung. Ukuran sarung adalah dari pusar sampai ya ini menutup dua paha. Nah, ukuran sarung. Sehingga kata beliau, in kana dayyiqan ittazir bih. Kata Syekhul Islam, kalau kainnya sempit atau terbatas, maka gunakan seperti sarung. Wa in kana wasi'an iltahif bihi. Kalau kainnya itu luas, jadikanlah seperti dia selimut. Ya ini sampai ukuran terkena bahunya. Kama annahu law shalla wahdahu fi baitin kana 'alai taqtiyatu dzalika biittifaqil ulama. Sebagaimana sekalipun dia salat sendirian di rumah, maka dia harus menutup yang demikian itu dengan kesepakatan para ulama. Wa amma salatu rajuli badial fahidain ma'al qudrah 'alal izar fa hadza la yajuz. Adapun salatnya seseorang yang membuka kedua pahanya dalam keadaan dia mampu untuk bersarung menutupi kedua pahanya, maka ini tidaklah diperbolehkan membuka kedua yakni pahanya. Wala yang bagi ayyakuna fi dzalika khilaf, dan tidak semestinya dalam hal ini ada perselisihan. Di kalangan para ulama didapati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni perkara yang muttafaq. Naam, selesai penukilan yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai haddul fasil, keputusan dalam masalah ini ketika sholat. Selanjutnya masalah ketiga, batasan aurat bagi wanita. Batasan aurat bagi wanita. Berkata Al-Imam Ibnu Mundhir rahimahullah di dalam kitab Al-Awsat, beliau menyatakan ajma'a ahlul ilmi ala annal mar'atal khurrah baligha 'alayha tuhammira ra'saha idza sallat wa 'ala annaha in sallat wa jami'a ra'siha maksufun anna salataha fasidah wa anna 'alayhi 'adatus shalah. Sepakat para ulama bahwasannya wanita merdeka yang baligh untuk dia mengenakan khimar menggunakan khimar, yakni menutupi kepala, kerudung. Berarti kepala adalah wajib ditutup ketika salat. Kemudian menutupi seluruh anggota badannya. Apabila dia salat, kalau dia salat terbuka kepalanya, maka salatnya tidak sah dan dia wajib untuk mengulang salatnya. Kemudian beliau menyatakan wa ajma'a aktsaru ahli al-ilmi ala anna lil mar'ah al-hurra an tusalliya maksufatul wajhi. Dan sepakat mayoritas ahlul ilm bahwasannya wanita adalah ketika dia salat membuka wajahnya. Membuka wajah. Kecuali pendapat yang wajib berhijab saat ada laki-laki yang bukan mahram. Ketika dia sholat ada laki-laki yang bukan mahram yang sangat dikhawatirkan bisa melihat wajahnya, maka bagi yang berpendapat wajibnya berhijab bercadar, maka saat itu dia menutupkan jilbabnya. Bukan memakai cadar, karena pada asalnya adalah dia membuka, yaitu wajah. Buka wajah. Maka ketika ada laki-laki yang bukan mahram lewat misalnya, maka dia menutupkan kain jilbabnya. Sebagaimana hukumnya ketika dia melaksanakan tawaf. Kemudian di sana ada hadis yang telah kita baca ikhwan wa jazakumullah, yakni hadis Aisyah radhiyallahu anha, la yaqbalullah salata haidin illa bi khimar. Tidaklah Allah taala menerima salat wanita yang sudah mengalami haid kecuali dia mengenakan khimar. Pada pembahasan yang kita yang lalu, hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Namun sebagian para ulama mensahihkannya. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani mensahihkannya dalam kitab Al-Irwa. Al-Irwa'ul Ghuli. Sehingga kesimpulannya ya hanifah jazakumullah, wanita adalah aurat, batasan aurat di dalam salat adalah seluruh badannya kecuali adalah wajah dan tapak tangan. Naam, wajah dan tapak tangan. Tapak tangan, ya, bukan telapak tangan. Maksudnya kalau tapak tangan itu mencakup, ya, ini dalam telapak dan punggung. Nah, ini punggung. Dan ini adalah pendapat jumhur yang lebih kuat. Nah, karena sebagian memahami ketika sholat itu ini saja yang boleh terbuka, telapak depan. Jadi kalau terbuka punggungnya tidak sah salatnya. Nah, sehingga sebagian wanita yang berpendapat demikian, ya ini sangat sangat perhatian ketika dia takbir misalnya Allahu Akbar, ya kan? Kalau berpendapat telapak punggungnya ini aurat, maka ketika terbuka dia menganggap tidak sah, ya kan? Betapa sulit yang demikian, karena ketika dia mengangkat tangan takbir, otomatis kain biasanya apa? Apa? Turun. Nah, ini kelihatan. Nah, begitu juga keumuman pakaian adalah sebatas mifsal pakaian mereka, pakaian yang yakni pakaian kurungnya. Nah, sehingga biasa mereka mengandalkan yakni jilbab atau kerudungnya. Ketika dia angkat tangan sama jilbab juga tersingkap, atau baju yakni kerudungnya tersingkap, otomatis punggungnya nampak. Maka menurut orang yang pendapat itu punggung adalah aurat, ketika sholat harus ditutup, buat mereka tidak sah. Sehingga sebagian, nah sebagian kalau kita lihat ada mukena, ya mukena bagian sininya, nah itu ada dilebihkan untuk menutupi punggung, bahkan ada pengikat ke jarinya supaya maksudnya enggak terbuka. Nah, pendapat yang kuat ikhwan wa jazakumullah, yakni telapak depan maupun punggung adalah tidak mengapa. Dan ini yang dirojikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ini dalam salat, berbeda dengan di luar salat. Nah, beda dengan luar salat. Adapun aurat secara keumuman adalah jumhur ulama bahwasannya yang wajib termasuk jumhur ulama yang wajib termasuk adalah qadamaiha, dua telapak kaki. Nah, ini pendapat jumhur. Artinya ketika dia misalnya sujud keumumannya, kalau nampak kedua telapak kakinya maka tidak sah. Dalilnya mereka adalah hadis Abdullah ibn Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yangdurullah ila man jarra saubahu khuyala. Allah tidak akan melihat orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong, yakni melebihkan pakaian di bawah mata kaki sampai terkena tanah, terseret khuyala dalam keadaan sombong. Faqalat Ummu Salamah, dan khuyala ini dijelaskan oleh para ulama ikhwan jazakumullah karena ada hadis yang lain. Naam, ma asfala minal ka'bain fa finnar, apa yang di bawah kedua mata kaki itu ada di neraka bagi laki-laki. Minal izar, dari kain sarung. Nah, dan izar bukan berarti mengkhususkan kain sarung, celana tidak berlaku. Tetap celana pun tetap berlaku. 6. Adapun khuyala disebutkan karena di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan yang demikian karena illah aghlab mayoritas. 6. Yang terjadi di kalangan orang-orang jahiliyah, begitu juga orang-orang non-muslim dahulunya, mereka menyeret pakaian, melebihkan pakaian di bawah mata kaki sampai terseret, itu memang dalam rangka kesombongan. Ya, karena itu biasanya dilakukan oleh para pembesar, raja-raja dan sebagainya, memang sengaja. Bahkan melebihkan pakaiannya itu memiliki dail, yakni seperti buntut. Orangnya jalan sudah ya lewat beberapa meter, kainnya masih di belakang, menunjukkan kebesaran. Menurut mereka adalah itu satu yang kebesaran, keagungan. Nah, adapun orang-orang miskin, ya, nah, pakaiannya adalah sangat terbatas. Orang yang enggak punya sangat terbatas. Makanya orang-orang untuk menunjukkan kebesaran mereka, kekayaan mereka, kesombongan mereka, mereka pun menampilkan dengan sampai pakaian mereka terseret di bawah mata kaki, menunjukkan ini loh, ya, saya adalah orang mampu, orang kaya, orang punya kedudukan. Nah, itu maksud kesombongan adalah menjadi keumuman dulunya mereka. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan demikian, qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, "Fa kaifa tasna'un nisa biduyulihinna?" Maka bagaimana sikapnya para wanita terhadap ujung-ujung pakaian mereka? Ya, ujung pakaian mereka. Nah, kalau artinya tidak sampai terkena tanah, nampak kaki mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, menjawab, yurhina sibra, hendaknya dia julurkan, ya, ini sejengkal. Nah, dari mata kaki tambah sejengkal, berarti sampai terkena tanah memang. Untuk perempuan, supaya tidak ketika jalan tidak nampak kakinya. Faqalat, ketika ditanya, idan tangkasifu qadamuhunna, kalau begitu masih bisa terbuka telapak dua kaki mereka, perempuan, ketika hanya cuma sejengkal, berarti kalau jalan masih kemungkinan terbuka. Kata Ummu Salamah bertanya lagi. Faqala Rasulullah SAW, fayurhinahu dira'an la yazidna, hendaknya dia julurkan satu hasta. Nah, satu hasta, jangan lebih lagi. Nah, kalau masih, artinya di sini Rasulullah SAW menyatakan kalau masih kemungkinan pakaiannya itu terbuka ketika wanita itu jalan sehingga kedua telapak kakinya nampak, maka turunkan lagi. Nah, turunkan lagi. Ya, jangan lebih. Satu hasta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini adalah sahih. Hadis ini sahih. Namun ikhwan jazakumullah, ini hadis umum adalah hadis yang menunjukkan ukuran jilbab, pakaian yang menutupi seluruh auratnya wanita, yang dikenakan ketika dia keluar rumah. Ketika dia keluar rumah. Nah, Ummu Salamah bertanya, kalau demikian masih terbuka kedua, ya ini telapak kakinya. Maksudnya ini kan jelas pertanyaan kalau dilihat, ya ini laki-laki yang bukan mahram. Adapun laki-laki yang mahram tidaklah mengapa kakinya, bahkan lehernya, nah wajahnya. Jadi hadis Abdullah ibn Umar dari pertanyaan Ummu Salamah itu jelas menunjukkan adalah pakaian wanita yang disebut jilbab. Bahasa kita kalau jilbab yang dipakai nutupin kepala ya kan, ini beda. Kalau menutupi kepala saja itu namanya khimar, kerudung. Nah, namanya kalau jilbab itu adalah sudah menutupi seluruh badannya. Itu ya, kecuali wajah. Karena wajah itu ada bahasanya sendiri, niqab, cadar. Itu. Nah. Kalau jilbab itu sudah menutupi seluruh auratnya. Ketika wanita keluar dari rumahnya. Adapun ketika dia di dalam rumah, misalnya sholat dalam rumah, maka tidak wajib. Ya, tidak wajib ihwan jazakumullah yakni mengenakan jilbab yang sampai pada ukuran yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah tadi. Hadis Abdullah ibn Umar dari pertanyaan Ummu Salamah tadi. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin yang menunjukkan ihwan jazakumullah bahwasannya wanita sekiranya dia sholat nampak kedua telapak kakinya maka tidak mengapa. Nah, tidak mengapa, tidak termasuk aurat ketika sholat. Ini pendapat yang rajih. Kemudian menutup dua telapak tangan, maka dua tapak tangan depan maupun belakang, punggung maupun depan. Mayoritas ahlul ilm ihwan wazakumullah berpendapat la yajibu satruhuma fis shalah, tidak wajib menutupnya ketika salat. Li adamil wudu di dalil yajibu dalik, karena tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya menutupnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah wajah dan tapak tangan. Saya besarkan tapak tangan supaya tidak difahami telapak tangan biasanya cuma depan saja. Nah, punggung maupun depan. Kemudian juga kedua telapak kaki itu juga sekiranya terbuka ketika sholat, karena biasa wanita sujud. Nah, jilbabnya ataupun mukenanya kadang tertarik, ya terbawa gerakan sujudnya nampak. Nah, maka yang demikian juga tidak termasuk membatalkan sholat menurut pendapat yang rajih. Adapun tadi hadis Abdullah ibn Umar dari pertanyaan Ummu Salamah yang bagaimana kalau wanita masih terbuka kedua telapak kakinya, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menambah kainnya, maka itu adalah ukuran wanita menutup aurat ketika keluar rumah. 6. Selesai pembahasan batasan aurat laki-laki maupun wanita. Masih ada beberapa permasalahan tentang aurat ihwan jazakumullah, yakni kalau terjadi tersingkapnya aurat, tersingkapnya aurat ketika di tengah-tengah sholat, bagaimana hukumnya? Maka ini ada rincian. Apakah itu membatalkan sholat secara mutlak? Nah, sedikit atau banyaknya, sengaja atau tidak sengajanya, misalnya. Karena pembahasannya kan syarat, namanya syarat menutup aurat, ya kan? Kalau sekalipun tidak sengaja, kalau itu dikaitkan dengan syarat yang lain, misalnya suci, namanya suci, ikhwan jazakumullah, kapan batal wudunya sekalipun tidak disengaja, buang angin, keluar angin, nah tetap batal, harus mengulang. Apakah aurat juga demikian? Maka ini pembahasannya ada rinciannya dan perlu waktu lumayan, sehingga kalau kita bahas mungkin nanti terlalu malam selesainya. Maka insyaallah kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas insyaallah pertemuan yang akan datang. Begitu juga apa yang kita sebutkan pada di antara pembahasan, bagaimana ketika seseorang tidak mendapati kain yang cukup untuk menutupi auratnya, bahkan sama sekali tidak mendapati, yakni kain atau sesuatu yang bisa menutupi auratnya, apakah boleh dia meninggalkan sholat? Nah, apakah boleh dia meninggalkan jamaah sholat? Bagaimana kalau beberapa orang tidak berpakaian semua? Apakah sholat jamaah tetap ditegakkan? Nah, akan ada pembahasannya insyaallah ta'ala. Kalau cukup pakaiannya cuma satu orang, yang ada 10 orang, apakah sholat jamaah ataukah sendiri-sendiri? Nah, bergantian pakaiannya, pembahasannya akan datang insyaallah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.